الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pertemuan sebelumnya tadi telah keterkaitannya di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Juga telah kita jelaskan beberapa perkara buah bagi siapa yang berhubungan hidup bersama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan sehingga sudah mulai menjelaskan beberapa inti pembahasan terkait dengan sebab-sebab yang membantu seseorang untuk kokoh berpegang teguh dan sunnah Rasulullah SAW. Telah saya bacakan hadis sekian berapa lagi radhiyallahu ta'ala diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika sekian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. يا رسول الله ucapkan lah, katakanlah kepada aku sebuah ucapan yang menjadi bekal untukku, tidak perlu saya tanyakan lagi kepada selainmu. Maka Nabi berpesan, قل آمنت بالله ثم استقم. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian hendaknya engkau istiqamah di atasnya. Hendaknya engkau istiqamah di atasnya. Telah kita terangkan dari sebab istiqamah, dari hal yang menyebabkan seorang hamba berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah adalah dia mewujudkan makna keimanan di dalam dirinya dengan makna yang luas. Dari mana keimanan itu? Ini saya sebutkan sebab yang kedua yang sangat penting dari hal yang membantu seorang istiqamah adalah dia berpegang dengan ilmu syar'i. Dengan ilmu syar'i sebab jalan-jalan keimanan, sebab-sebab yang menambah keimanan itu semuanya diketahui dengan mempelajarinya. Dan di sini letak pentingnya ilmu syariat. Letak pentingnya ilmu syariat. Kemudian pada sore ini masih ada beberapa waktu untuk tingkat, saya akan singgung beberapa sebab yang lainnya yang membantu seorang untuk istiqamah. Di antara sebab tersebut adalah seorang hamba menjaga keikhlasan di dalam ucapan dan amalan, menjaga keikhlasan dalam ucapan dan amalan. Ini adalah sebab yang sangat penting. Itu sebagian dari para ulama menafsirkan hadis qul amantu billahi thumma istaqim, katakanlah si beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah. Ada menafsirkannya yaitu berikhlaslah engkau pada setiap amalan dan setiap ucapan, sebab ini memang adalah bagian dari mana istiqamah yang menyebabkan seorang hamba teguh di atas agama. Apabila dia menjaga keikhlasannya, apabila dia menjaga keikhlasan. Kadang sebuah amalan sangat berat, penuh pengorbanan, tetapi karena keikhlasan yang sedikit, nilai amalan itu menjadi kecil. Kadang semua amalan kecil, ringan, tapi karena keikhlasan yang besar, maka amalan ini menjadi berat dan besar nilainya. Menjadi berat dan besar nilainya. Dan menjaga keikhlasan ini, ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadis. Dan ini yang diterangkan oleh para imam salaf sehingga mereka kuat di atas petunjuk, istiqamah di atas tuntunan. Ya. Allah merintah kepada nabinya, "Qulillaha a'bud mukhlishan lahu ad-din." Katakanlah hanya kepada Allah saya beribadah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Allah menyebutkan perintahnya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahu ad-din." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya, hanya untuknya. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan urgensi keikhlasan ini dalam berbagai hadis. Dan beliau terangkan manfaat dari ikhlas tersebut di dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imrin ma nawa." Sungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Benar atau rusaknya amalan, saleh atau tidaknya amalan itu tergantung niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan seorang mendapat pahala atau tidak itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa setiap amalan itu harus disertai dengan niat. Dan setiap amalan baik tidaknya mendapat pahala atau tidaknya tergantung niatnya. Sehingga kadang sebuah amalan-amalan itu sebenarnya bukan ibadah, dia kebiasaan. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang baik, bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Dia makan dan minum itu kebiasaan. Tapi kalau dia makan dan minum dengan niat yang baik untuk menjaga amanah tubuh yang diberikan kepadanya agar supaya dia sehat, bisa menunaikan kewajiban, makanya dengan niat yang baik memberikan amanah, memberikan pahala untuknya. Dan merenungi tentang niat ini, ini adalah hal yang sangat penting, sangat dijaga oleh para ulama as-salaf rahimahumullah. Sebagian para ulama berkata, jangan kalian beramal sebelum kalian tahu amalan itu untuk siapa. Nah, hal yang sangat indah disebutkan dari Ibnu Daqiq Al-Aidi rahimahullahu taala. Beliau berkata, kata beliau, "Ma takallamtu bi kalamin wala amiltu wala a'malu bi amalin illa a'dadtu laha jawaban baina yadillahi azza wa jalla." Tidaklah saya berucap dengan sebuah ucapan, tidaklah saya beramal dengan sebuah amalan kecuali saya sudah menyiapkan jawabannya dengan saya berdiri depan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana mereka memangkau setiap ucapan perbuatan sampai mereka siap mempertanggungjawabkannya di depan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa mereka sangat memperhatikan keikhlasan di dalam hati. Keikhlasan di dalam hati. Dan ini adalah hal yang menjaga seorang hamba untuk istiqamah. Untuk istiqamah di atas petunjuk. Lurus di atas petunjuk. Kalau ini salah, keikhlasannya ini akan menjaganya hingga akhir hayat. Hingga akhir hayat. Disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, nama beliau Ubaidullah bin Abdul Karim, salah seorang imam besar dari A'immat Al-Jarh wa Ta'dil dari negeri Ar-Rai. Beliau rahimahullah ketika akan meninggal, datanglah ahli hadis menjemput beliau, dan beliau di tengah sakaratul maut. Yang mengunjungi beliau ada Muhammad bin Muslim bin Wara, ada Abu Hatim Ar-Razi, dan ada Al-Mundir bin Shadad, dan ada ahli hadis yang lain. Maka mereka berkata, mari kita talqin Abu Zur'ah. Cuma setelah itu mereka berpikir dan malu sendiri, bagaimana mereka ingin mentalqin orang yang banyak jasa terhadap mereka, rujukan umat, ya, sumber ilmu. Bagaimana mereka mentalqinnya? Mereka pun segan untuk mentalqin. Maka mereka akhirnya berkata, kita ingatkan saja, kita ingatkan. Maka mulailah Muhammad bin Muslim bin Warah berkata, yang membawakan sanadnya. Ya. Kata beliau, haddatsani Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Bashar. Kata haddatsani Abdul Hamid bin Ja'far. Berhenti. Kemudian Abu Hatim juga membawakan sanadnya. Maka Abu Zur'ah Ar-Razi yang sedang syakaratul maut, ya, beliau tahu bahwa kawan-kawannya ahli hadis ini ingin mentalkinnya dengan hadis talqin. Maka beliau di kondisi syakaratul maut, beliau bawakan sanadnya sampai kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Setelah itu langsung meninggal. Ya. Di sebuah riwayat beliau membaca hadisnya, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah," langsung meninggal. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, setelah itu meninggal. Perhatikan ya, bagaimana keikhlasan memberikan pengaruh dan menjaga seorang sampai kondisi dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang baik. Dan ini kita sangka dari keikhlasan beliau rahimahullahu taala. Dan ini adalah perkara yang patut untuk kita contoh dan patut untuk kita ikuti. Ini menjaga seorang hamba untuk istiqamah. Kadang seorang datang ke majelis ilmu, sudah menjadi rutinitasnya, dia cinta dengan ilmu, dan ini adalah kebaikan. Tapi hati ini perlu dikontrol, hati perlu diluruskan. Kapan dia menjaga hatinya untuk tetap ikhlas kepada Allah, maka akan bertambah cahaya di atas cahaya. Dan ini adalah sebab yang sangat kuat membantu hamba untuk istiqamah di atas petunjuk. Kemudian tatkala Nabi berkata, katakanlah si beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Ini mengisyaratkan sebab yang keempat. Hal yang keempat yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas jalan. Sebab perintah beriman, kemudian istiqamalah. Ini menunjukkan ada usaha, ada upaya di dalam memperbaiki keimanan, dan ada upaya di dalam istiqamah. Ada upaya dalam istiqamah. Karena itulah salah satu sumber istiqamah adalah al-jid wal ijtihad. Bersungguh-sungguh dan mempunyai semangat, dan mempunyai semangat di dalam beramal. Kesungguhan ini dan semangat ini harus ada di dalam hati seorang mukmin. Ini salah satu kekuatannya. Salah satu kekuatannya. Karena itu Nabi SAW menyebutkan mana kekuatan ini dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh-dha'if wa fi kulli khair." على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. Kata beliau, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Kuat di sini dengan dua maknanya, kuat secara batin, secara maknawi, dan kuat secara lahir, secara fisik. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Setelah Nabi syaratkan bahwa ada perbedaan di dalam masalah kekuatan, Nabi memberikan tiga wasiat yang berharga. Kata beliau, wasiat yang pertama, ishris ala ma yanfa'. Bersemangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagi kamu. Harus ada semangat meraih apa yang bermanfaat. Sebab kalau tidak ada semangat, amalan apapun yang dia tahu, ilmu apapun yang dia pelajari, itu tidak berarti bagi dia. Sebab tidak ada semangat mengamalkan, tidak ada semangat mengamalkannya. Maka harus ada semangat. Ihris ala ma yanfa'. Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi dia. Perhatikan kalimat manfaat. Dia harus yakin itu manfaat. Sebab kalau hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya dia bersemangat di dalamnya. Dalam hal yang bermanfaat, ini wasiat yang pertama. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat bagi. Kemudian yang kedua, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Seorang boleh saja bersemangat, berusaha, berupaya, tapi yang menentukan adalah Allah. Karena itu dia harus memohon pertolongan, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya wasiat yang ketiga, Nabi berkata, wala ta'jal, dan janganlah kamu merasa lemah. Seseorang yang merasa lemah ini tidak akan mungkin bisa mengejar apa yang dia ketahui dari kebaikan. Sebab dia merasa dirinya lemah. Merasa dirinya lemah. Ibarat orang yang berjalan. Lagi-lagi saya gambarkan dengan jalan. Kita masih dalam status memahami diri kita sebagai mustahil yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang berjalan, kalau dia anggap jalan ini sangat jauh, maka akan lemah dia melangkah. So dia anggap jalannya jauh, lama tibanya. Ini dia merasa lemah. Tapi kapan dia anggap jalannya ringkas, maka berapapun jarak jalan itu, dia akan tempuh dengan cepat. Pentingnya semangat. Karena itu dari kalimat wijangan dari guru kami Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, sangat banyak diulangi. Beliau berkata, kun rajulan rijuluhu fittara wa hamatu himmatihi fitturaya. Kata beliau, jadilah kamu lagi-lagi kakinya menapak di bumi, tapi cita-citanya berada di langit. Harus ada semangat yang besar, semangat yang kuat dalam memperoleh kebaikan, agar supaya seseorang itu mendapatkan berbagai pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya ingin menyebutkan sebuah kaidah yang sangat indah diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim menjelaskannya di dalam dua kitab ini. Di dalam kitabnya Tariqatul Hijrataini, Tariqul Hijrataini, dan juga di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'ad. Beliau terangkan bahwa orang yang berjalan kepada Allah dan negeri akhirat, dia tidak akan sampai kepada maksudnya kecuali dengan dua kekuatan. Dia harus memilih apa? Dua kekuatan. Kekuatan yang pertama, kata beliau, kuwatun ilmiyah. Dia harus memiliki kekuatan ilmiah, kekuatan dari sisi ilmu. Ini kekuatan yang pertama. Kekuatan yang kedua, kata beliau, dia harus memiliki kuwatun amaliyah, kekuatan dari sisi mengamalkan. Ini dua kekuatan harus dimiliki. berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhal insan innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian berusaha di muka bumi dengan bekerja keras. Kalian semuanya berjalan kepada Allah dengan pekerjaan kalian dan kalian akan menjumpai dalam kemuliaan. Semua kita berjalan kepada Allah. Maka harus ada dua kekuatan. Pertama kuatnya dunia, kekuatan ilmiah. Kekuatan ilmu ini inilah yang membantu seorang hamba mengenal jalan. Dan inilah yang menunjukkan kepadanya bagaimana cara berjalan dan menerangi jalannya. Sebab ilmu itu cahaya yang menerangi jalan. Nampak sekali jalan lurus itu. Kelihatan rambu-rambunya. Dan jalan yang mengeluarkan dari jalan yang lurus juga dia lihat. Dia lihat supaya dia jangan jatuh di jalan tersebut. Maka dia harus mempunyai kekuatan ilmiah. Mempunyai kekuatan ilmiah. Kapan dia tidak mempunyai kekuatan ilmiah? Maka bisa digambarkan bagaimana orang yang berjalan di atas jalan dalam keadaan gelap gulita. Yang di jalan itu banyak rintangan-rintangan. Ada lubang-lubang, ada sedikit tajam, ada duri-duri dan seterusnya dari rintangan. Kira-kira bagaimana dia menghindari? Maka diperlukan kekuatan ilmiah. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, dia harus memiliki kekuatan amaliyah, kekuatan beramal. Ya. Dia harus memiliki kekuatan amaliyah. Dia bisa beramal, kekuatan dalam mengamalkan. So, orang yang sudah melihat jalan, jalannya sudah terang, maka dia harus mempunyai kekuatan yang kedua supaya bisa berjalan dengan lancar. Kalau kekuatan amaliyah tidak kuat, ya, walaupun jalan dia lihat, dia akan tetap di tempatnya. So, tidak ada semangat untuk beramal, tidak ada semangat untuk berjalan, tidak ada semangat untuk berjalan. Maka harus ada kekuatan amaliyah yang membantu seseorang. Dan inilah pekerjaan yang mustahil. Dia harus mempunyai kekuatan semangat untuk sampai ke negeri yang dia tuju. Dan ini kekuatan amaliyah. Kekuatan amaliyah. Karena itulah dia tahu ilmunya dan dia semangat untuk mengamalkannya. Seluruh lahan-lahan ketaatan, apakah yang wajib maupun sunnah, bagi orang yang berkenan teguh di atas Al-Quran dan sunnah diperhatikan. Wajiban dia tunaikan. Hal yang sunnah dia kejar. Hal yang dia haramkan dia tinggalkan. Hal yang makruh dia berhati-hati dari. Berhati-hati darinya. Bahkan orang yang berada di derajat yang sangat tinggi dalam jenjang peribadatan dan berjalan kepada Allah, hal yang mubah saja pada sebagian hal mereka tinggalkan karena khawatir melalaikan dan menjatuhkannya dalam hal yang makruh. Iya. Maka ini adalah suatu fikih yang sangat mendalam dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan patut untuk kita jadikan sebagai kaidah. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sebagian manusia ada yang mempunyai kekuatan ilmiah. Dia punya kekuatan ilmu, dia tahu jalannya, dia melihat tempat-tempatnya, dia melihat tanda-tandanya, dia melihat rambu-rambunya, dia melihat rintangan-rintangannya, dia kenal semua yang halal, yang haram, dia kenal. Tapi dia lemah dalam beramal, dalam kekuatan amalnya. Lemah di dalam beramal. Maka orang yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, dia tidak beramal. Dia adalah orang yang faqih ketika berbicara saja. Dia orang yang paham ketika berilmu saja. Tapi ketika dia beramal, dia sama dengan orang-orang yang jahil. Sama dengan orang-orang yang jahil. Hanya perbedaannya, dia di sini punya apa? Kemampuan untuk dia punya kemampuan untuk mengetahui. Itu saja perbedaannya dari sisi ini. Maka harus ada sisi amaliyah. Dan Ibnu Qayyim berkata, ini keadaan orang yang kuat ilmiahnya tapi lemah amalannya, ini keadaan kebanyakan orang yang belajar. Banyak orang yang belajar tapi tidak beramal. Kecuali siapa yang Allah rahmat. Perhatikan ya. Karena itu menuntut ilmu itu penting. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, kecintaan terhadap ilmu Ya, itu harus dibarengi dengan pengamalan terhadap ilmu tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, kadang seseorang mempunyai kekuatan amalia. Dia punya kekuatan beramal. Ya. Subhanallah, sholat rajin sekali. Ibadah-ibadah sunnahnya luar biasa. Dia mampu beramal dengan amalan-amalan yang luar biasa. Tetapi, dia kurang dari sisi dunia. Kurang dari sisi ilmiah. Maka orang yang seperti ini ketika terjadi syubhat biasanya akan oleh dengan syubhat. Ya. Ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam amalan dan keadaan, maka dia tidak kokoh di atas petunjuk sebab kekuatan ilmiahnya kurang. Dan inilah keadaan orang-orang yang kadang berfikir. Ini keadaan orang-orang yang biasanya hanya ingin zuhud, ya, mempelajari tentang menjauhi dunia, tapi tidak punya tentang ilmu. Maka harus ada dua kekuatan, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Baik, bagi secara umum ini adalah sebab yang menjaga seorang guru yang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dia punya ijtihad dalam beramal, punya semangat di dalam beramal, ya, semangat dalam beramal. Dan kalau si bahasan yang bahas itu belum lagi, dia punya semangat menyiapkan dua kekuatan, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Dan ini dijadikan sebagai kaidah berjalan kepada Allah dan negeri akhirat tidak akan mungkin terwujud dengan baik kecuali dengan dua kekuatan, kekuatan ilmiah, kekuatan dari sisi keilmuan, dan kekuatan amaliyah, kekuatan dari sisi pengamalan. Ya. Dan kita berusaha mendidik jiwa-jiwa kita ini dengan dua kekuatan tersebut, membekalinya dengan dua kekuatan. Dan inilah tugas kita di dalam kehidupan. Inilah tugas kita di dalam kehidupan yang kita tidak boleh lalai dari ini. Tidak boleh kita lalai dari ini. Kemudian yang ke lima dari sebab yang menyebabkan seorang hamba kuat di atas petunjuk adalah dia menjaga dirinya di atas tauhid, menjaga dirinya di atas tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah dan menghindari segala jenis kesyirikan, menghindari segala jenis kesyirikan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, mengingatkan ucapan sebagian nabi, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu. Hada siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabb dan Rabb kalian. Maka beribadahlah kalian kepada Dia. Itulah jalan yang lurus. Dikatakan itulah jalan yang lurus. Jalan yang istiqamah. Maka siapa yang teguh di atas jalan, hendaknya dia memantap makna memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tauhid ini, ya, ini adalah ajaran para nabi dan para rasul. Ia adalah sumber keselamatan. Tidak ada keselamatan kecuali dengan tauhid. Menjaga diri di atas tauhid ini lebih khusus lagi bagi para penuntut ilmu adalah dia terus memperdalamnya sehingga ada kekhawatiran di dalam dirinya. Jangan sampai dia jatuh di dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Jatuh di dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Dan siapa yang menjamin dirinya tidak jatuh di dalam kesalahan? Sebab seorang mungkin jatuh dalam kesalahan tanpa dia menyadarinya. Jangankan kita, panutan kita di dalam tauhid Nabi Ibrahim mengkhawatirkan atas dirinya dan keturunannya dari jatuh kepada kesyirikan. Nabi Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam rabbi innahunna adlalna katiran minan nas. Nabi Ibrahim, Allah ingin Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan ketika Nabi Ibrahim berkata, berdoa, wahai Rabbu, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Jauhkanlah saya dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Kalian bagaimana beliau memohon kepada Allah supaya beliau dan keturunannya dijauhkan dari peribadatan kepada berhala. Beliau sendiri mengkhawatirkan diri dan Nabi mengkhawatirkan terhadap para sahabat. Inna akhwata ma akhwata alaikum asyirkul asgar. Sesungguhnya hal yang paling saya khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Nabi mengkhawatirkan khair umat, sebaik-baik umat ini, generasi terbaik di tengah umat, dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Karena itu kita tidaklah pantas ya, untuk merasa aman lebih mereka. Harusnya kekhawatiran kita lebih besar dan lebih besar. Ya. Tapi sangat disayangkan di kalangan penuntut ilmu saja, kadang perhatian terhadap tauhid itu masih ada kekurangan. Masih ada kekurangan. Ya. Cabang ilmu itu banyak, alhamdulillah. Ilmu itu semuanya baik, alhamdulillah, dan cahaya. Cuman memperdalam tauhid ini kewajiban yang paling wajib. Dan sumber kebaikan dalam memperdalam tauhid. Ya. Karena itu kan, seorang harus mempunyai program yang kuat untuk membenahi dirinya dengan tauhid. Buku-buku yang menguraikan tentang tauhid banyak. Yang menyebabkan seorang hamba mendalami tauhid sangat banyak. Kalau kita jujur bertanya kepada diri kita, apakah semua buku itu telah kita baca? Apakah sudah cukup bekal kita mengenal tauhid itu apa? Mengenal syirik itu apa? Membedakan antara keduanya? Kalau kita jujur, maka mungkin banyak jawabannya yang akan berkata saya masih kurang di dalam hal tersebut. Karena itu harus ada keseriusan. Harus ada keseriusan untuk hal itu. Jangan sampai seorang itu menganggap dirinya sudah banyak belajar, tapi hakikatnya dia belum mengerti apa makna tauhid. Dan ini terjadi, subhanallah. Disebutkan sebuah kisah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ini kisah beredar di kisah para ulama kita di masa ini, bahwa suatu hari Syekh rahimahullah ingin mulai pelajaran tentang tauhid. Ya, murid-muridnya berkata, ya Syekh, sampai kapan kita tauhid terus? Dari kemarin kita belajarannya tauhid. Cobalah pelajaran yang lain, kita belajar fikih atau apa begitu. Maka Syekh rahimahullah waktu itu tidak menanggapi. Maka suatu hari beliau datang. Beliau berkata kepada murid-muridnya bahwa di kampung ini atau di sebuah tempat ada orang yang menyembelih di depan pintunya. Dia mengalirkan darah di depan pintunya. Perhatiannya berkorban di depan pintunya, berkorban. Ini dari bentuk syirik. Karena syirik akbar, karena syirik akbar. Tergantung niatnya. Yang paling sedikitnya syirik akbar, sebab dianggap sebagai sebab untuk mendatangkan keberkahan. Jelas ya? Maka ketika syekh meliput ada yang menyembeli di depan pintunya, murid-muridnya diam-diam saja. Tidak nampak respon yang kuat. Keesokan harinya syekh datang lagi. Beliau katakan bahwa ada seorang anak ya, di tempat ini dia berzina dengan ibunya. Maka yang adil berkata, na'udzubillah, ribut mereka. Na'udzubillah, tak mau dijatuh ke orang ini. Akhirnya Syekh berbicara. Kata Syekh, nampak bahwa kalian belum paham tauhid. Belum memahaminya dengan baik. Kemarin saya sebutkan perbuatan kesyirikan, kalian tidak merespon seperti respon saat kalian ini. Saya menyebutkan seorang anak berzina dengan ibunya, betul itu dosa besar. Tapi kesyirikan lebih besar lagi dosanya, dan respon kalian tidak ada yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa nilai tauhid belum tertanam dengan baik. Belum tertanam dengan baik. Sebab syirik itu lebih besar dari segala dosa besar. Ya. Dia adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Ini harus tertanam di dalam jiwa. Ya. Seorang hadis belajar qawaidul arba. Empat kaidah penting dalam agama. Dan dia belajar salah satu usul. tiga kaidah dalam beragama. Tiga kaidah yang merupakan pertanyaan di alam kubur. Ini pembahasan tauhid. Tidak cukup sekadar dia belajar, mungkin suatu hari dia harus mengulanginya. Sebab ini ilmu harus terus berjalan bersama diri, sering diulangi agar supaya hati ini terus dibersihkan dan diperbaharui nilai-nilai tauhid di dalamnya, sehingga hatinya senantiasa bersih dan hidup, senantiasa bersih dan hidup. Tapi kalau tidak ada perhatian di dalam pelajaran tauhid, maka ini adalah hal yang menyebabkan seseorang akan lalai dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ikhwan, di sini saya ingatkan bahwa tauhid adalah sumber utama yang membuat seorang hamba teguh di atas sunnah Rasulullah SAW. Nampak sekali dari sejarah ulama salaf, para imam yang sangat kuat di atas sunnah, mereka yang sangat kuat di atas akidah. Perhatikan bagaimana Imam Ahmad, beliau kokoh ketika terjadi fitnah tersebarnya tidak khalqul Quran. Imam Ahmad teguh di atasnya karena akidah beliau kuat, tauhid beliau kuat. Dan demikianlah para imam dalam sejarah kehidupan mereka, dari sahabat hingga hari ini, semuanya nampak keteguhan mereka dengan tauhid dan akidah yang sangat kuat di dalam dada mereka, dan pengamalan mereka terhadap akidah yang sangat tampak di dalam kehidupan. Maka ini yang saya inginkan untuk kita semua memahaminya dan berusaha mendidik diri kita dengan mempelajari ilmu dan memperkuat tauhid ini. Dan kita alhamdulillah di masa ini masa penuh dengan kemudahan, banyak fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di masa dahulu mereka ingin menuntut ilmu mungkin banyak kesulitan, kurangnya fasilitas. Ingin mencari ilmu, dia kadang harus melakukan perjalanan yang sangat jauh, berbulan-bulan, melalui berbagai rintangan. Tapi sekarang Subhanallah, Allah mudahkan ilmu itu apa datang kepada kita. Dahulu ulama mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi dan tidak datang sendiri. Hari ini kadang ilmu datang ke tempat kita, kadang al-ilmu yang mendatangi kita, tetapi kita sendiri kadang ada kekurangan di dalamnya. Banyak fasilitas untuk mendapatkan ilmu, ada rekaman-rekaman kaset, rekaman-rekaman ceramah, buku-buku, tetapi kadang kita kurang semangat di dalam mempelajarinya, kurang semangat di dalam menimba ilmu tersebut. Maka diperlukan ada semangat, diperlukan ada keteguhan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi sebab-sebab yang bisa menyebabkan seorang beristiqamah. Di antaranya yang ingin saya sebutkan di sini sebagai penutup adalah seorang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia banyak berdoa, sebab Nabi mengajarkan doa-doa pada para sahabatnya agar supaya dijaga istiqamah yang tertunjuk, dilindungi dari segala jalan yang menyimpang. Di antaranya Nabi berdoa atau mengajarkan doa kepada Ibnu Mas'ud untuk membaca doa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada hidayah, petunjuk, wal-'afafa, kemuliaan diri, ketakwaan, kemuliaan diri dan rasa cukup. Dan Nabi mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdoa, Allahumma saddidni, Allahumma hdini hidayat at-tariq wa saddidni sadad as-sahl. Ya Allah, berikanlah kepadaku hidayah menuju pada jalan dan luruskanlah saya. Sadad ini itulah hakikat dari keteguhan yang sesungguhnya. Berikanlah tasdid kepadaku seperti lurusnya depan. Dan pari itu sangat lurus, tidak ada bengkok. Kapan dia bengkok sedikit, alam pari itu tidak bisa dipakai. Maka Nabi perintah kepada Ali untuk bermohon agar supaya Allah memberikan keturunan, kelurusan. Dan banyak lagi doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan hal ini. Dan di sini yang terakhir, saya ingin menunjukkan sebuah pembahasan yang sebenarnya panjang diuraikan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab punya Tarikh Al-Hijratain. Beliau sebutkan sebuah kaidah, sebuah kaidah menjelaskan jalan yang paling ringkas mengantar kepada istiqamah. Jalan yang paling ringkas mengantar hamba untuk istiqamah di atas sunnah. Kata beliau, istiqamah pada segala keadaan, pada segala ucapan dan segala amal. Jalan yang paling ringkasnya beliau uraikan dengan dua kalimat. Dengan dua hal. Kata beliau, yang pertama dia menjaga al-khawatir, menjaga bisikan-bisikan dalam dirinya. Dia menjaga bisikan-bisikan dalam dirinya. Kemudian yang kedua, kejujuran seorang hamba mempersiapkan bekalnya untuk menghadap kepada Allah. Ini kata beliau dua fondasi utama, dua jalan utama yang paling dekat mengantar seorang hamba untuk istiqamah dalam segala keadaan. Jadi yang pertama, dia menjaga bisikan-bisikan diri. Diri ini penuh dengan bisikan, banyak khayalannya, banyak khayalannya. Kalau dia tidak menjaga bisikan-bisikan dirinya, maka jiwa ini akan menjadi dia panjang angan-angannya. Dan ini adalah sumber kerusakan, sumber kerusakan. Karena itu beri bahasakan, orang yang membiarkan bisikan-bisikan pada jiwa yang dia biarkan, bahkan dia ikut bersama bisikan itu memikirkannya, terbuai dengannya, kata Ibn al-Qayyim, segala jenis kerusakan berasal dari dia. Sebab itu adalah bibit-bibit yang ditanam oleh syaitan. Apabila syaitan sudah menanamnya di dalam hati hamba, maka syaitan pasti akan menjaga bibit ini. Terus diberikan, disirami bibit ini oleh syaitan, berubah. Tadinya cuma bisikan, berubah akhirnya menjadi keinginan untuk melakukannya. Akhirnya oleh syaitan kembali dipupuk, dipelihara, disirami. Tadinya hanya sekedar keinginan, keinginan akhirnya berubah jadi kesungguhan untuk melakukannya. Kemudian syaitan terus menjaga bibit ini dan menyiraminya, akhirnya melahirkanlah dan tumbuhlah amalan. Dia mengamalkan bisikan-bisikan yang jelek pada jiwanya. Iya. Jadi perlu diperhatikan. Apalagi kita yang hidup di masa ini. Sekali lagi, kita hidup di masa penuh dengan ujian dan cobaan. Kaidah ini sangat penting membuat seorang itu istiqamah. Iya. Dia melihat sesuatu, tiba-tiba ada di dalam benaknya hal yang jelek dari pikiran. Iya. Dia melihat sebuah keadaan, fitnah, sebuah hal yang membahayakan agama yang ada bisikan di dalam dirinya. Dan meledak. Kalau dia tidak menjaga jiwanya, membersihkannya dari bisikan ini, maka syaitan ini akan dipupuk, disirami, sehingga berubah menjadi amalan. Sehingga bukan menjadi amalan, sehingga lahirlah berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan kiat-kiat untuk menjaga bisikan-bisikan ini supaya membersihkan hati. Banyak yang disebutkan dari apa namanya kewajiban hamba mengenal bahwa Allah melihatnya. Seorang hamba malu kepada Allah. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia dilihat ada bisikan yang seperti itu dalam dirinya. Demikian pula seorang hamba mendidik dirinya untuk banyak mengagungkan Allah. Sebab kalau dia mengagungkan Allah, tidak akan mungkin ada bisikan yang seperti itu dalam dirinya. Demikian pula dia khawatir kalau dirinya itu adalah orang yang dianggap binasa di depan Allah karena ada bisikan yang seperti itu di dalam dirinya. Banyak lagi kiat yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim, ada 10 kiat beliau terangkan untuk menjaga hati dari bisikan-bisikan yang jelek. Jadi kunci yang pertama untuk istiqamah pada segala keadaan, dia menjaga hatinya dari segala bisikan yang tidak baik. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim adalah dia jujur mempersiapkan bekalnya kepada Allah. Ada kejujuran, bukan sekedar pengakuan tidak ada amalan, itu namanya tidak jujur. Kejujuran, ada semangat, kemudian dia beramal, itu kejujuran. Kejujuran, nah, ini kejujurannya para sahabat yang Allah puji mereka dalam Al-Quran. Allah firman, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadallah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, semuanya laki-laki ya, sebab disebut kaum mukminin. Tapi ketika disebut ada sekelompok lelaki, ini mereka mempunyai keistimewaan lebih dari mereka jujur bersama Allah pada janji yang mereka ambil, janji yang mereka ucapkan. Perhatikan dari kejujuran mereka, Allah sebutkan sahabat ini, di antara mereka ada yang sudah meninggal dan mereka menaikkan kewajibannya. Perhatikan kejujuran mereka. Dan di antara mereka ada yang masih hidup, tapi mereka tidak pernah mengganti istiqamah di atas janjinya. Ini karena kejujuran. Ada yang kejujuran. Karena itulah, seorang hamba kalau jujur bersiap untuk menghadap kepada Allah, maka akan terbuka untuknya jalan-jalan ketaatan. Ini dan menurut bahasa Ibnu Qayyim, kejujuran bersiap menghadap kepada Allah ini adalah kunci segala amalan saleh. Kunci segala amalan saleh. Kapan kejujuran ini hilang dari hati, maka tidak akan ada amalan-amalan saleh yang akan muncul darinya dan dia tidak akan istiqamah di atas jalan. Tapi begitu ada kejujuran, ini adalah hal yang sangat membantunya untuk istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini beberapa kalimat, beberapa pembahasan seputar kewajiban berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW. Ya, sudut-sudut saya uraikan, walaupun masih banyak sudut-sudut pembahasan yang lain yang mungkin belum saya terangkan di sini. Tapi saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi peringatan untuk kita semua, menjadi bekal yang berarti penuh dengan makna untuk kita semua di dalam menjalani kehidupan kita ini. Dan semua dari kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan segala amalan yang dia lakukan. Baik, waktu sudah terlalu 5 menit, masih ada waktu sekitar 10 menit untuk pertanyaan.